Romano! Para bidadari, bidadari tetap posisi. Haha. Oh, biasa ngene wis. Sering aku kejadian. Asik. Pade aja mundur pade. Malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Yatim piatu, besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allah. Terima kasih. Amin. Matur sekelakong pade. Jutawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama. Apabila mereka engkau selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin. Hati piatu malam nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Safira. Tangan ini, amin rintangan.